Jawa Tengah. Parasku cantik, sungguh menarik, meliuk menarik. Oh seksi gayamu ngabor, sampai privator, kau bikin darahku mendidih. Sebelum mendeta aku tak bergedih. Kau tahu aku, kau tetap aku, kau balas pandangan padaku. Kau tetap aku, kau goyang aku, kau goyang heboh di depanku. Yo yo yo yo. Sebelum merdeka aku tak berhenti. Sebelum merdeka aku tak berhenti. Yo jangan yo yo hey. Tepuk-tepuknya mana coy? Terima kasih semuanya.